الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده bab bahasanya dosa syirik adalah dosa yang paling jahat dan penjelasan dosa yang paling besar setelah syirik. Hadithu Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, nama lain beliau siapa? Ibnu Ummi Abad. Kenapa beliau lebih menyukai disebut dengan Ibnu Ummi Abad? Karena bapaknya mati kafir, sedangkan ibunya masuk Islam. Maka beliau lebih menyukai jika dinasabkan, dinisbahkan kepada ibunya dibandingkan kepada bapaknya. Dan ini diperbolehkan karena ada sebab. Namun jika tidak ada sebab, maka hukum asalnya manusia dinasabkan kepada bapaknya. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Ummu Maktum ibunya. Dan lebih dikenal dengan bin ibunya dibandingkan bin bapaknya. Karena ibunya muslimah. Sementara bapaknya tidak kita ketahui sejarahnya. Beliau mengatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyudzambi a'dhamu indallah. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu untuk Allah padahal Dialah zat yang telah menciptakanmu. Artinya ketika orang itu sadar bahwasanya dia ciptaan Allah dan Allah yang mengaturnya, yang memberi rizki kepadanya, maka seharusnya dia tidak memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada dua makna. Makna yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, maka tugas kita syukur dalam mensyukurinya adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Dan makna yang kedua, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, termasuk di antara dosa besar adalah engkau menjadikan sekutu untuk Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Maknanya adalah siapa yang mengakui rububiyah Allah, maka dia harus mengakui uluhiyah Allah. Artinya siapa, sebagaimana dia mengakui Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur dan memiliki alam semesta ini, maka seharusnya Allah Subhanahu wa taala dia jadikan sebagai zat yang satu-satunya untuk dia sembah. Sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai semua manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Sebagaimana kita mengakui Allah Subhanahu, lalu beliau mengatakan sebagaimana kita mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan kita, maka seharusnya kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Dan Allah Subhanahu wa taala kaitkan perintah untuk mengesakan Allah dalam peribadatan dengan nikmat rububiyah Allah. Allah yang telah menciptakan kalian yang telah memberi rizki kalian dan seterusnya. Qultu, kemudian kata Ibn Mas'ud, inna dhalika la'adhim, sungguh yang namanya dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Kenapa dosa syirik dosa yang sangat besar? Karena dosa syirik menyangkut hak dan yang paling agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kedzaliman yang paling zalim adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga semua orang musyrik statusnya manusia zalim, baik dia mengakui maupun tidak. Semua orang musyrik adalah manusia zalim. Qultu, kemudian kata Ibn Mas'ud, summa ayyu, lalu apa dosa lagi, apakah dosa yang lain yang lebih besar? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaqtula waladaka takhafu ayyat amma ma'aka. Dosa berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena kamu khawatir dia akan merampas jatah rizkimu. Karena kamu ketakutan nanti dia akan makan jatah makananmu. Antat'ama ma'aka. Dan dosa yang kedua ini latar belakangnya apa? Tamak kepada dunia. Sampai dia nekat membunuh anaknya disebabkan tamak kepada dunia. Sehingga dia takut ketika anaknya ini dibiarkan hidup nanti akan mengurangi jatah rizki orang tuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam dua ayat di Al-Quran tentang bahaya membunuh anak disebabkan karena takut miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salah satunya di surat Al-Isra, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Dan di situ Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Di ayat yang lain Allah mengatakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut jatuh miskin. Aku yang memberi rizki kepada mereka dan juga kalian. Di ayat yang lain Allah mengatakan aku yang memberi rizki kepada kalian dan juga mereka. Sehingga manusia tidak perlu takut ketika memiliki anak. Dan diantara bentuk su'udun kepada Allah adalah ketika dia meyakini semakin banyak anak maka jatah rizkinya akan semakin berkurang. Padahal itu tidak benar. Karena yang menanggung jatah rizki anak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menjadi latar belakang adanya kampanye KAPI ya. Dan itu kan proyek dunia. Karena manusia berpikir kalau perkembangan manusia ini dibiarkan saja, maka nanti ada satu saat bumi ini tidak muat, kata mereka. Akhirnya mereka mencari planet yang lain yang bisa ditempati. Kemudian dilakukanlah ekspedisi ke planet Mars dan yang lainnya. Termasuk mereka mencanangkan program membatasi kelahiran anak. Dan walhamdulillah, proyek ini yang menggalakkan siapa? Orang-orang kafir. Dan ternyata korbannya juga orang kafir. Makanya di negara-negara kafir, di negara-negara kafir, piramida penduduk itu terbalik ya. Yang tua lebih banyak dibandingkan yang muda. Sementara di negara Islam, piramida penduduk, piramida normal. Yang bawah usia muda lebih banyak dibandingkan yang tua. Sehingga orang kafir karena takut punya anak, karena takut punya keturunan, maka mereka membatasi diri untuk memiliki keturunan. Orang muslim karena tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala keturunannya banyak. Dan realita ini bisa kita lihat, kaum muslimin di Eropa itu jumlahnya sedikit dari sisi yang dewasa, tapi banyak dari sisi anak-anak. Sebaliknya orang kafir di Eropa jumlahnya banyak ya, karena memang asalnya mereka kafir. Tapi anaknya gak ada ya. Paling mereka cuma punya anak satu atau dua. Sehingga siapa yang dirugikan? Mereka sendiri ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. mereka mau membuat makar untuk menekan kaum muslimin, namun Allah subhanahu wa ta'ala membalik makar itu, dan makar Allah subhanahu wa ta'ala adalah makar yang terbaik. Walhamdulillah, insyaallah mereka yang punya akidah yang benar, punya tauhid yang benar, tidak akan terpengaruh dengan kampanye semacam ini. Dan punya banyak anak tidak termasuk tindakan pelanggaran hukum, bukan termasuk tindak kriminal, meskipun itu kampanyenya presiden atau kampanye negara. Kemudian qultu, kata Ibnu Mas'ud, thumma ayyu, lalu dosa apa lagi? Qala antuzaniya halilata jari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa berikutnya adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Istri itu bahasa lainnya adalah halilah. Karena dia dari kata halalun, halal untuk melakukan hubungan badan antara lelaki dengan istrinya. Dan hadis ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan ayat 68. Allah mengatakan, surat Al-Furqan ayat 68, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Di antara ciri ibadur rahman adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan sesuatu apapun, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, dan mereka tidak berzina. Persis jawaban Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Furqan ayat 68. Baik, kemudian kita sambung ke dosa berikutnya atau ke bab berikutnya. Babun bayanul kabairi wa akbaruha. Bab penjelasan tentang dosa-dosa besar dan dosa apa yang paling besar. Kaum muslimin berbeda pendapat. Apakah dosa itu hanya ada satu pembagian, ataukah bisa dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil? Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya semua dosa itu besar, sehingga siapa yang berbuat dosa apapun bentuknya, maka dia divonis telah melakukan dosa besar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dosa itu dibagi menjadi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Karena itu ketika ada orang yang melakukan sebuah perbuatan, bisa jadi dia melanggar dosa besar dan bisa jadi dia melanggar dosa kecil, tergantung jenis dosanya. Nah, lalu apa beda antara dosa besar dan dosa kecil? Perbedaan dari sisi konsekuensi, untuk dosa kecil dia bisa hilang dengan amal menurut pendapat jumhur ulama, sedangkan dosa besar tidak bisa hilang dengan amal. Karena itu jika ada orang yang melakukan salat lima waktu, puasa Ramadan, atau termasuk puasa Arafah atau puasa Asyura yang dijanjikan Nabi SAW, keutamanya apa? Bisa menjadi kafarah untuk dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah lewat. Ini puasa apa ini? Arafah. Dan puasa Asyura keutamaannya dia menjadi kafarah untuk dosa setahun yang telah lewat. Amalan-amalan seperti ini hanya bisa menghapuskan dosa kecil. Karena itulah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat lima waktu, Nabi SAW pernah menggambarkan, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sebuah sungai kemudian kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah masih akan meninggalkan dosa? Atau apakah masih akan meninggalkan kotoran? Jawab sahabat, tidak. Kata Nabi SAW, seperti itulah sholat 5 waktu. Sehingga sholat 5 waktu yang kita kerjakan, dia menjadi penggugur dosa kita. Namun ini hanya berlaku untuk dosa kecil, tidak berlaku untuk dosa besar. Sedangkan dosa besar, dia bisa hapus dengan 2 cara. Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang serius, dan yang kedua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama ini yang dilakukan oleh manusia, sedangkan yang kedua manusia tidak mengetahuinya. Makanya perjuangan yang bisa kita lakukan setelah melakukan perbuatan dosa besar adalah banyak melakukan istighfar, banyak melakukan taubat. Semoga apa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang bentuknya, apa perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan bentuk dosa besar dan dosa kecil, atau tentang batasannya, ulama beda pendapat. Dan pendapat yang paling masyhur adalah keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Batasan dosa besar adalah semua dosa yang di sana mengandung ancaman khusus, yang di sana terdapat ancaman khusus dari Al-Quran dan Sunnah, baik ancaman di dunia maupun di akhirat, atau yang dinyatakan dalam nas sebagai dosa besar. Jadi batasan dosa besar adalah semua dosa yang mendapatkan ancaman khusus dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang dinyatakan sebagai dosa besar meskipun tidak disebutkan ancamannya. Baik. Nah, di hadis yang nanti akan kita baca, Nabi SAW menyebutkan beberapa dosa besar meskipun beliau tidak menyebutkan ancamannya. Hadis yang pertama, hadis Abi Bakrah. Hadis Abu Bakrah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah ku sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Salasan, kalimat ini diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi satu pernyataan sebanyak 3 kali agar para pendengar perhatian untuk mendengarkannya. Dan para asatidah sering melakukan seperti ini ya. Ketika pengajian, pernyataan yang sama diulang lagi. Nah, biar yang telat nyatet masih bisa ngejar nyatetnya. Itu salah satu di antara manfaatnya. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW bersabda, al-ishraku billah wa uququl walidain, perbuatan syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaki'an. Awalnya beliau berdiri, setelah itu beliau duduk, kemudian beliau lendetan, beliau bersandar, ya, tapi di sini tidak disebutkan bersandar di mana, di tembok ataukah di kayu atau di mana, itu nggak penting. Pokoknya beliau awalnya berdiri, kemudian beliau duduk, terus sandaran. Ya. Makanya ketika ngaji itu yang sandaran siapa? Ustadznya, ya. Jamaahnya senderan, ustadznya tidak senderan. Jauh. Ini jauh ya. Wa kana muttaki'an, kemudian beliau nyender. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala wa qawlu zur. ketahuilah termasuk dosa besar adalah qauluz zur. Dalam riwayat yang lain syahadatuz zur di bawahnya itu ya. Termasuk di antara dosa besar adalah persaksian dusta atau ucapan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kata Abu Bakrah, Nabi SAW terus mengulanginya. Ala wa qawlu zur, wa qawlu zur, wa qawlu zur. Beliau terus mengulanginya. Sampai kami berkomentar, laitahu sakata. Kenapa Nabi SAW enggak diam-diam? Dan itu batin. Ya. Komentar itu di batin. Dan yang seperti ini, bukan termasuk perbuatan dosa, karena respon normal kepada aktivitas yang dilakukan oleh manusia boleh-boleh saja, selama itu bukan termasuk di antara bentuk celaan kepadanya. Sehingga para sahabat batin, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terdiam, kok diulang-ulang terus? Nah, dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Al-kabair itu bentuk jamak, mufradnya apa? Mufradnya apa? Kabirah. Mufradnya kabirah. Kabiratun satu dosa besar. Kabairu banyak dosa besar. Al-isyraku billah. Pertama, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, qatlun nafs, membunuh jiwa. Dan yang keempat, syahadatuz zur, persaksian dusta, persaksian palsu. Tayyib. Insyaallah kita bisa memahami semua ini karena sesuatu yang zahir dalam Al-Quran bisa dipahami oleh semua manusia, baik ulama'nya maupun orang awamnya. Karena itu tidak ada istilah orang yang tidak paham apa itu durhaka kepada kedua orang tua. Secara naluri manusia bisa paham. Ketika dia membaca, dia tahu batasan durhaka kepada kedua orang tua. Meskipun per kasusnya terkadang butuh rincian. Kemudian apa yang dimaksud dengan qauluz zur dan syahadatuz zur? Hadirin yang dimuliakan Allah, realita itu ada dua. Realita itu ada dua. Yang pertama, realita syar'i. Apa itu realita syar'i? Segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baik bentuknya informasi atau perintah dan larangan. Yang kedua ada realita kauni. Realita kauni pengertiannya adalah segala sesuatu yang ada di alam ini. Baik, orang yang menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan realita, maka dia melakukan qauluz zur. Baik terkait syariat maupun kehidupan. Sehingga ketika ada orang yang dia mengatakan pada saat malam tahun baru dianjurkan untuk melakukan doa bersama, ini dia membuat pernyataan terkait apa? Syariat. Karena ada kalimat apa? Dianjurkan melakukan doa bersama. Betul enggak kalimat seperti ini? Kita periksa. Mana dalil yang menyatakan adanya anjuran untuk berdoa di malam tahun baru Islam? Setelah dicari-cari, enggak ada. Berarti pernyataan dianjurkan melakukan doa di malam tahun baru dusta. Dan itu kau azur. Ada orang yang dia menyarankan kamu kalau malam tahun baru silahkan sholat dua rakaat, baca kulhu di rakaat pertama 100 kali, di rakaat yang kedua 50 kali. Nah, misal ya, misal. Nanti keutamaannya kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dan seterusnya. Nanti jodoh lancar, rezeki lancar, ya. Jodoh lancar, rezeki lancar, diulang lagi jodoh lancar, rezeki lancar. Nah, ini perlu dinilai, betul enggak ada janji seperti itu dengan amalan seperti ini? Coba dicari, ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada, berarti ini dusta, tidak sesuai realita. Nyatanya enggak ada dalam syariat kayak gini. Dan itulah yang disebut dengan qauluz zur wa syahadatuz zur. Makanya kenapa perbuatan bid'ah itu bahaya? Karena dia qauluz zur. Dia dusta asal nama syariat. Katanya ada amal seperti ini padahal aslinya tidak ada. Itu kan dusta atas nama syariat. Coba mana buktinya? Enggak ada. Ya berarti tidak sesuai dengan realita yang ada dalam syariat. Itu kedustaan atas nama syariat. Nah, dan alhamdulillah bagi mereka yang sudah terbiasa dengan sunnah, sudah terbiasa dengan kajian tauhid dan sunnah, ketika mendengarkan kalimat seperti ini, dia enggak alergi. Nah, dia enggak kemudian gatel telinganya, wah ini kok menyinggung-nyinggung masalah kayak gini. Karena sudah jadi prinsip yang mendarah daging dalam dirinya. Saya itu kalau beramal, kalau enggak ada panduannya, enggak suka. Dan meskipun ada sebagian orang yang punya karakter berbeda, dikasih amal yang ada panduannya enggak suka, malah lebih memilih amal yang tidak ada panduannya, padahal sama-sama capek. Yang ini capek beramal di kanan, yang ini capek beramal di kiri. Makanya kita semuanya beramal. Namun kenapa yang satu punya prinsip yang berkebalikan? Disitulah perbedaan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita layak bersyukur kepada Allah. Andai kita tidak dikasih petunjuk oleh Allah untuk meniti jalan sunnah, maka amal yang kita lakukan di luar sunnah. Padahal sama-sama kan capek. Amal di sini capek, di situ juga capek. Namun yang satu berpahala dan yang satu disebut qauluzzur. Karena dia meyakini sesuatu yang tidak sesuai realita. Dia melakukan sesuatu yang tidak ada dalam realita. Kenapa tidak ada dalam realita? Enggak ada buktinya dalam dalil. Al-Quran dan Sunnah tidak pernah memberikan keterangan tentang itu. Nah, kemudian kenapa di sini tidak disebutkan riba? Katanya riba termasuk dosa yang sangat besar. Nabi SAW menyebutkan dosa besar meskipun tidak semuanya beliau sebutkan. Dan masih banyak dosa besar yang lain. Karena itu yang beliau sebutkan di sini bukan pembatasan. Masih banyak dosa-dosa besar yang lainnya. Dan ada sebagian ulama yang mengumpulkan dosa-dosa besar dijadikan satu buku khusus seperti Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Dan dua buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga bagi kaum muslimin yang ingin mendapatkan daftar dosa besar, bisa merujuk ke buku-buku seperti ini. Kalau tadi kita sebutkan batasannya, dosa besar itu dosa yang mendapatkan ancaman khusus dunia atau akhirat. Ancaman dunia contohnya apa, Pak? Dosa yang mendapatkan ancaman khusus di dunia contohnya apa? Hukuman had, potong tangan, rajam, cambuk, dan seterusnya. Itu ancaman di mana? Dunia. Atau dosa yang mendapatkan ancaman khusus di akhirat, ancaman neraka, ancaman laknat, dan seterusnya. Yang kedua dia disebut dosa besar. Terus rinciannya seperti apa? Nanti bisa merujuk di kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Kita tidak perlu lelah mencari hadisnya, karena tugas ini telah dilakukan oleh para ulama. Meskipun kalau mau nyari sendiri silahkan, ya. Cuman kayaknya juga mustahil berhasil, ya. karena enggak punya kitabnya. Tayyib. Nah, itu jasa mereka bagi kita. Dan jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara pertimbangan kenapa dosa ini lebih besar dibandingkan dosa itu adalah dari sisi dampak buruknya. Sehingga ada satu penjelasan terkait mana yang lebih besar, zina asli ataukah makan sedikit riba. Ada hadis yang mengatakan riba itu punya 73 pintu. Yang paling ringan seperti menikahi ibunya. Menikahi ibunya kan sama dengan berzina dengan ibunya. Apakah berarti bahasanya makan 500 rupiah riba lebih besar dibandingkan mereka yang berbuat zina asli? Ya mungkin sampai mengakibatkan hamil, kemudian nanti melahirkan keturunan dan seterusnya. Kata para ulama, kalau dilihat dari konsekuensinya, zina jauh lebih besar. Pertama, dia merusak kehormatan. Yang kedua, merusak nasab. Yang ketiga, merusak hubungan kemahroman. Yang keempat, nanti hubungan warisan jadi kacau. Kemudian apa lagi? Berikutnya, nanti mempermalukan keluarganya, bikin rame satu kampung, dan seterusnya. Ada sederet konsekuensi-konsekuensi buruk dari satu perbuatan dosa. Sedangkan makan 500 rupiah riba, yang kena siapa? Hanya dia sendiri. Mungkin pengaruhnya tidak sampai melebar ke tempat orang lain. Makanya bisa jadi yang dinyatakan Nabi SAW sebagai dosa yang lebih besar dibandingkan itu, tapi dalam kasus tertentu ini lebih besar dibandingkan yang sebelahnya. Bisa jadi Nabi SAW di situ ada pernyataan bahasanya satu dirham riba lebih parah dibandingkan 73 kali atau 36 kali berzina. Tapi terkadang ada sebaliknya, satu perbuatan zina dosanya lebih besar dibandingkan makan riba. Melihat dari apa? Konsekuensinya. Dan kata para ulama, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan membunuh. Karena membunuh ini menyangkut hak makhluk yang paling besar. Dan hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu kita berusaha bagaimana agar yang semacam ini kita jauhkan dari diri kita. Walhamdulillah kalau kita termasuk di antara orang yang berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kemudian kita lanjutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi ada hadis dari Abu Bakrah. Siapa Abu Bakrah? Abu Bakrah Al-Ansari. Abu Bakrah Al-Ansari, beliau sahabat dari Ansar, dan beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang tidak ikut peristiwa di zaman Ali bin Abi Thalib. Ada peristiwa Jamal, ada peristiwa Siffin, perang-perang Jamal, perang Siffin, sengketa antar sesama sahabat, Abu Bakrah menghindar. Dan ada beberapa sahabat yang mereka tidak berpihak kepada siapapun. La Ali wa la Aisyah wa la Muawiyah. Sama sekali tidak berpihak. Sehingga ketika mereka diajak perang enggak mau. Mereka lebih milih menjauh. Di antaranya Abu Bakrah, Hasan bin Ali, anaknya Ali sendiri, Abu Sa'id Al-Khudri, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ketika terjadi perselisihan di tengah para sahabat, mereka tidak ikut sama sekali, tidak berpihak ke siapapun. Dan kata para ulama, manusia di zaman itu ada tiga tingkatan. Yang paling bagus adalah mereka yang tidak ikut campur sama sekali. Karena itulah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seusai kejadian perang Jamal, perang Siffin, beliau ketemu anaknya Hasan bin Ali. dan anaknya menasihati bapaknya. Bukankah sudah saya sampaikan kemarin bahwa lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini? Dan Ali menyesal dengan kejadian itu, karena ada banyak korban di tengah kaum muslimin. Berarti secara ijtihad lebih tinggi ijtihadnya sahabat yang tidak ikut campur dalam peristiwa. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah mereka yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan tingkatan yang ketiga adalah mereka yang tidak berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Wa fi kullin khair, dan semuanya punya sisi kebaikan. Karena ini bersumber dari apa? Ijtihad. Tapi kalau dari sisi tingkatan ijtihad, karena ijtihad itu kan bertingkat ya. Ada ijtihad yang lebih mendekati kebenaran, ada yang bawahnya lagi dan seterusnya. Kalau dari sisi kualitas ijtihad, yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang tidak berpihak kepada siapapun di zaman fitnah. Dan prinsip ini bisa kita terapkan, karena fitnah itu maujun kau maujil bahri, seperti gelombang di laut. Gelombang di laut itu ada berhentinya enggak? Setelah satu datang, mungkin setelah itu tiba-tiba laut tenang. Tapi nanti akan ada gelombang berikutnya. Kapan itu muncul? Wallahu a'lam. Fitnah juga sama. Perselisihan antara sahabat terjadi di masa silam. Kemudian ada perselisihan generasi setelahnya dan begitu seterusnya sampai di zaman kita. Terus bagaimana sikap yang benar? Tidak ikut campur lebih baik. Fokuskan untuk belajar sesuatu yang bermanfaat. Tidak ikut campur perselisihan antara asatidzah. Meskipun bisa jadi kita bisa menilai hasil ijtihad, namun menjauhi fitnah lebih baik. Ada satu doa yang barangkali bisa kita rutinkan. Doanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilayka ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu bisa mengamalkan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang yang lemah, wa idza aradta bi ibadika fitnah, dan jika engkau menghendaki akan ada fitnah yang menimpa para hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftun, wafatkanlah aku dalam kondisi bersih dari fitnah. Karena kalau kita terjebak dalam fitnah, biasanya susah untuk meninggalkannya. Sudah hafal doanya? Belum ya? Nanti cari di yufid.com. Apa kata kuncinya tadi? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Nanti cari di yufid.com, insyaallah ketemu ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.